At-taksisu bil qiyas ar-rabi'. Permasalahan at-taksisu bil qiyas ini bukan ar-rabi'. Kenapa dia beliau tidak tuliskan ar-rabi' di sini? Masih masuk pembahasan yang sebelumnya. Kalau masih masuk dalam pembahasan sebelumnya, coba kita baca. Ya juzu taksisul kitabi was sunnatil mutawattirati bi khabaril wahidi wabil qiyas. Nah. Wabil qiyas ini dia. Dari awal kan ar-rabi'ah, as-salisah, ya juzu taksisul kitabi was sunnatil mutawattirati bi khabaril wahid. Kita masuk sini, wabil qiyas. Jadi wabil qiyas maknanya apa? Ya juz juga, ya. Ya juz. Kan tadi asalisa antum, kalau antum baca coba, antum baca lanjutkan dari situ. Ya juzu taksisul kitabi was sunnatil mutawatirati bi khabaril wahidi wa bil qiyas. Sama-sama jaiz. Oke. Okay. Kenapa jaiz? Qiyas dzanni juga. Tadi taksisul qat'i biz dzanni. Taksisul qat'i biz dzanni itu imma bi khabaril wahid wa imma bil qiyas. Tuh pembahasannya dua. Qala wabil qiyas. Lanjutan dari yang tadi. Qiyas itu terbagi kepada dua. Qiyas qat'i dan qiyas dhanni. Mana yang qiyas qat'i? Qiyas qat'i, banyak qiyas yang qat'i. Permasalahan qiyas qat'i tidak ada. Kalau qiyas itu nanti adalah atau qiyasnya qat'i, maka ittafaqal ulama ala jawazihi. Boleh mentaksis. Kalau memang qiyas itu adalahnya yang hasilnya qat'i. Oke? Okay? Yang muskilah itu adalah kalau qiyasnya itu dhanni. Qiyasnya itu dhanni. Kalau mengikut kepada kaedahnya yang awal tadi, ya juzu taksisul qat'i bil dhanni itu, maka qiyas yang dhanni di sini, maka perbedaan mazhabnya adalah yang pertama, mazhab Imam Bidawi mengatakan jaiz. Imam Bidawi mengatakan ya juzu taksisul kitabi was sunnatul mutawatirah bil qiyas az-zanni. Kalau qat'i, mafis muskilah. Wa mana'a Abu Ali. Abu Ali, mazhab kedua. Wa mana'a Abu Ali. Abu Ali al-Jubai. La yajuzu mutlaqan. Tidak boleh, kata beliau. Mana'a. Pendapat ketiga. Ya, mazhab salis. Itu mazhab kedua yang tadi. Mana'a Abu Ali al-Jubai. Beliau mengatakan tidak boleh. Alal itlaq, mutlaqat. Yang ketiga, wa syarrata ibnu Aban, Isa ibnu Aban, at-taksis. Boleh saja Al-Quran dan Sunnah Mutawatirah itu ditaksis dengan qiyas. Dengan syarat apa? Ammi Al-Quran dan Sunnah Mutawatirah itu sudah ditaksis terlebih dahulu. Ditaksis terlebih dahulu, sawa'ankan nabi mutafsilin au bimunfasilin. Kan ada mutafsil sudah dua, mutafsil dan munfasil. Sawa'ankan nabi mutafsilin au munfasilin. Yang penting, kata beliau, al-am fil qur'ani was sunnatil mutawatirah mukhassas. Setelah ditaksis terlebih dahulu, baru setelah itu boleh ditaksis dengan qiyas dhanni. Kenapa? Kalau dia sudah telah ditaksis terlebih dahulu dengan mutafsil ataupun munfasil, maka dalalahnya akan menjadi dhanni. Ataupun kalau tidak dhanni, lebih ab'af daripada dalalah yang pertama sebelum ditaksis. Kalau dia sudah lebih lemah ataupun sudah dhanni, ditaksis dengan qiyas dhanni, maka boleh. Itu kata Ibnu Aban, Isa Ibnu Aban. Al-Quran langsung kepada qiyas menurut pembahasan kita itu dia. Al-Quran langsung kepada qiyas. Jaiz indah Imam Bidawi, mana'a Abu Ali al-Jubai. Yang ketiga, syarata Ibnu Aban mesti ditaksis dulu. Berarti kalau langsung Al-Quran kepada qiyas, menurut Ali al-Jubai, tidak boleh. Mesti ditaksis dulu dengan yang mutasil ataupun munfasil. Kalau tidak ada mukhasisnya terlebih dahulu, mamnu. Al-Islam. Wa Ibnu Suraij. Ibnu Suraij. Ma mana al-jala' fil qiyas? Ma mana al-jala' fil qiyas? Qiyas jali. Bukan jelas. Tapi kalau kita mau terjemahkan maknanya seperti itu juga. Mana qiyas jali? Qiyas yang illatuhu wadihah. Illatuhu wadihah ataupun qat'iyah juga. kias yang ilahnya antara makis dan makis alaihi wadiha. Kias jali dengan syarat, kata beliau, boleh saja am fil Qur'ani wa sunnah itu dikias di ditaksis dengan kias dengan syarat kiasnya itu kias jali, bukan kias khafi. Kemudian wa'tabara hujjatul Islam, man hujjatul Islam? Al-Imam Al-Ghazali. Arjahuz dhannaini. Arjah az-dhannaini. Beliau tidak mengatakan qiyas yang diambil, tidak juga am yang diambil, tapi beliau mengatakan arjahuz dhannaini. Ah, apa maksudnya di sini? Arjahuz dhannaini. Arjahuz dhannaini apa? Kita sudah sekarang kita berhadapan dengan lafaz am min Al-Qur'an wa sunnah dengan qiyas. Hukumnya berbeda. Kata Imam Al-Ghazali, arjahu dhannain. Maknanya apa? Mana dua benda yang dhann itu? Qur'an dhanni? Oke. Terjemahan? Dhanniyud dalalah. Al-am dan sunnah mutawatiratu dhanniyud dalalah. Qiyas dhanni. Dhanni bertemu dengan dhanni, kata Imam Al-Ghazali, cari yang paling rajih. Mana yang paling rajih? Arjahu dhannain daripada yang dua ini. Dari am min Al-Qur'an wa sunnah dengan qiyas. Yang dhanni bukan subutnya tapi dalalahnya, oke? Okay? Arjahu dhannain. Wa tawaqqafa al-qadhi wa imamul haramaini. Tidak memakai, berarti dia tidak pakai am, tidak pakai qiyas. Berarti dia ihmal. Ihmalu dalilain. Kemudian lana ma taqaddama. Ma makna ma taqaddama? Apa dia? Ihmalu dalilain. Dalil Imam Baydawi dan Mutakallimin, kenapa khas ini qiyas, selalu khas itu diambil, dalilnya sama. Ya malu dalilain terus. Ya malu dalilain, ya malu dalilain. Dengan memakai qiyas berarti kita telah memakai ya malu dalilain. Qila al-qiyasu far'un fala yuqaddam. Al-qiyasu far'un. Ada yang lebih besar? Lama. Coba tengok ini akam kia, arkan kias, arkan kias. Arkanul kias, kata beliau, al kiasu far'un fala yuqaddam. Arkan kias berapa? Empat, tiga. Empat. Arkan kias empat. Satu. Aslu. Al aslu. Dua. Illa. Al illa. Tiga. Tiga. Dan lebih mudah kan kalau anda sebutkan paru, kalau sebutkan aslu berarti yang kedua aslu. Kalau sebutkan awal al aslu berarti yang kedua paru. Kira al-aslu al-far'u yang ketiga. Ella yang keempat. Ya. Ada jam? Hah? Al-aslu al-far'u al-ella. Hukum. Sekarang dengan ini kita akan dapatkan qiyas. Qiyasnya kepada misalkan tahrimul khamar dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Itu haram enggak? Rijsun min amal syaitan fajatan ibu. Haram. Tahrimul khamar secara lafaz. Okey, selesai. Kemudian berarti ini aslun. Fir'aunnya apa? Kias kita yang dapatkan kias adalah tahrimun nabi. Tahrimun nabi ini adalah hukum Fir'aun, okay? Hukum Fir'aun juga haram dengan mengkiaskan kepada tahrimul qamar. Selesai. Kemudian sekarang, apakah boleh orang mengatakan ini lebih utama daripada yang ini? Mamnu' mutlaqan. Okay. Hukum tahrimul qamar ini didapatkan dari nas Al-Quran. Sedangkan ini dari kias ke sini saja. Tidak ada orang tidak boleh mengatakan ini lebih aula daripada tahrimul qamar. Kalau ada mengatakan seperti itu, maka hadza mamnu'un. Oleh karena itu kata beliau, al-qiyasu far'un fala yuqaddam 'ala al-ashl. Sekarang kata jawaban Imam Baidawi apa? Ala aslihi. Kami setuju bahwa contoh, coba kita tengok contoh. Apa contoh qiyas itu? Yang nisfu ma 'alal muhsanat, kalau dalam apa tu yang hafal ni, yang hafal alladziina yarmuna muhsanati 'ala alladziina muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum 80 jaldah 80 jaldah. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tafsirnya dalam Al-Quran yang nisfu ma 'alal muhsanat. Fanisfu ma 'alal muhsanat. Ini pembicaraannya tentang, berarti kalau di sini 80, di sini 40. Ini pembicaraan tentang amah, ya kan? Ulama mengkiaskan kalau dibolehkan kepada amah ini 40, maka kalau al-abdu 40 juga. 40-nya dari mana? Dikiaskannya dari sini. Oke. Okay. Sekarang yang ada tuh fajaliduhum 80 jalda 40 kali. Kemudian secara kias, ini kias ya. Iya. Dari kias didapatkan 40 juga untuk abdun. Al-Quran yang menyebutkan untuk amah saja, abdun tidak. Dikiaskan oleh ulama, abdun juga dapat 40 dikiaskan kepada amah. Sekarang kata Al-Qasam itu dia mengatakan ini kias, tidak boleh ditakdim kepada al-asal, al-aslu. Berarti dia mengatakan abdun tetap kena 80 kalau menurut Qasam itu. Al-qiyasu far'un fala yuqaddam. Tidak ditakdim. Kata beliau, tidak ditakdim karena ini Al-Qur'an sedangkan ini qiyas. Kata Imam Baidawi, ala aslihi. Betul, tidak boleh ditakdim, tapi ditakdim tidak boleh takdim kepada aslihi. Aslinya mana? Nih, aslinya. Aslinya itu kan? Sedangkan sekarang kita akan berdalil yang ini. Fajliduhum 80 jaldah. Kalau abdun kita berikan 40 saja. Kita mau mengkhususkan yang ini. Mentaksis ayat fajliduhum 80 jaldah. Berarti apakah kita mentakdim kias ini kepada aslinya? Tidak, karena aslinya yang ini. Sedangkan yang mau kita taksis itu yang ini. Oke? Okay? Makanya kata Imam Baidawi, na'am la yajuzu taqdimuhu ala aslihi, sedangkan ala ghairi aslihi jaiz. Kata beliau, qulna ala aslihi, betul, ala aslihi la yajuz. Tapi yang kita taksiskan bukan aslinya. Paham? Ada muskilah kira-kira di sini? Perlu diulang? Kalau ada yang bilang perlu diulang, saya ulang. Ulang. Sekarang Al-Quran mengatakan alladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Semua laki-laki hur ataupun abdun kena 80. Nah, apa tadi? Cambuk. Terus dalam ayat lain ditaksir kalau ada amah yang melakukan fahisha, fanisfu ma 'alal muhsanat. Perempuan yang amah yang melakukan fahishah, dia kena setengah dari yang hurrah. Setengah dari yang hurrah. Nah, ketika yang amah mendapatkan setengah dari yang hurrah, apapun permasalahannya, dia kena setengah saja dari yang hurrah. Terus berarti abdun tidak akan kena setengah dari yang hur. Ulama mengkiaskan kalau amah kena setengah dari yang hurrah, maka abdun juga kena setengah dari yang hur. Sekarang kita dapatkanlah abdun kena 40. Ataupun kita tidak sebutkan 40 dulu. Nih, kita katakan abdun kena nisfu juga. Nisfun dari hur. Oke? Nisfu dari hur. Kalau hur kena 100, berarti abdun kena 50. Kalau hur kena sittina miskinan misalkan, berarti yang hur kena salasina miskinan misalkan. Semua jenis-jenis seperti itu. Sekarang ketika berhadapan dengan ayat fajliduhum samanina jaldah, hur dan abdun semua kena 80. Kita ingin ulama ingin mentaksis ini antara hur dan abdun. Kita pisahkan. Kalau yang muhsanat dengan hurrah dengan amah menjadi dipisahkan, dapat kena setengah dan kena ada yang dapat separuh. Kalau hurrah dapat penuh hukumannya, maka dia memasukkan juga abdun ini sama dengan amah, berarti dia kena setengah. Kalau memang fajliduhum samanina jaldah, terakhir disimpulkan bahwa abdun kena 40 saja. Kena 40 di sini dapatnya dari mana? Qiyas. Abdun dikiaskan kepada amah, yaitu kena 40. Oke? Okay? Dikiaskan dia kena 40. Fanis fuma alal muhsanat. Muhsanat dapat setengah, amah dapat setengah, abdun juga dapat setengah, sehingga dia kena 40. 40 ini kita dapatkan dari ayat ini. Sekali lagi, 40 ini kita dapat nisfuma ini kita dapatkan dari ayat ini. Bukan dari ayat ini. Yang dilarang itu adalah taqdimul qiyas alal asli. Oke? Okay? Sekarang kalau berhadapan dengan ayat ini, kita tidak mengkiaskan kepada ayat ini, tapi kita mentaksis ayat ini dengan kias yang sudah kita temukan dari ayat ini. Oke? Okay? Berarti ini bukan mentaqdimul far'i alal asli, tapi mentaksis hadil ayat dengan kias. Kata Imam Baidawi, benar, tidak boleh mentakdim al-far'i ala asli. Tidak boleh mentakdim al-far'i itu kalau ala aslihi. Tapi sekarang kami bukan mentakdim far'i ala asli, tapi mentaksis ayat ini dengan kias. Kias ini kami dapatkan dari ayat lain, bukan dari hadhil ayat. Kata beliau, qulna ala aslihi, al-kiasu far'un la yuqaddam. Naam, la yuqaddam ala aslihi. Ada masalah? Sila dalil yang lain dari Al-Qasam. Muqaddimatuhu aktar. Muqaddimatuhu aktar. Muqaddimatuhu maksudnya muqaddimah apa? Muqaddimatul qiyas. Muqaddimatuhu aktar. Muqaddimah itu makna seperti ini. Segala sesuatu yang akan menjadi, apakah itu syarat kias itu boleh atau tidak, seperti itu. Kalau nas, nasul Quran wal hadis, mukaddimahnya apa saja yang menjadi syarat ini menjadi sah, nas ini menjadi sah. Misalkan riwayahnya wal hadis, okay? Kemudian dalalahnya nih, okay? Riwayah dalalah, dalal riwayatul mutun maksudnya. Selesai? Kalau qiyas. Qiyas. Qiyas itu mesti punya muqaddimah. Aslunya harus jelas hukumnya. Hukum di asli, oke? Okay? Kemudian far'unnya mesti mutakid bahwa dia sama dengan aslun. Kemudian illahnya juga mesti mu'tabarah. Banyak lagi yang lain. Sampai dalalahnya juga, sampai terakhir dia katakan qiyas ini dalam mukadimahnya banyak sekali. Sedangkan nas dalam mukadimahnya ini saja. Selesai. Sesuatu yang mukadimahnya banyak, ihtimalnya kepada khata' semakin besar. Sesuatu yang mukadimahnya itu banyak, akthar ihtimaluhu ilal khata' akthar. Paham? Bisa jadi di sini salah, bisa jadi di sini salah, atau mungkin salah semua. Ya kan? Semakin banyak mukadimatnya, ihtimalnya kepada khata' semakin besar. Kalau ihtimalnya kepada khata' semakin besar, haram untuk ditakdim daripada nas. Kata beliau itu, kesimpulannya seperti itu dia. Muqaddimatuhu aktsar, muqaddimahnya ini dia. Kalau muqaddimah ini banyak, maka ihtimalnya kepada khata' semakin besar pula. Kalau ihtimalnya kepada khata' semakin besar, tidak boleh kita takdim daripada nas yang ihtimal kepada khata'nya sedikit. Ini dia. Nas, riwayah dan dalalah, itu saja. Ihtimal kepada khata'nya Al-Quran secara riwayah qat'iyah. Qat'iyah tersebut wal mutun. Secara dalalah ada yang dhanni, ada yang qat'i. Itu saja, tidak ada masalah yang lain, kan? Sedangkan qiyas aslunya mesti tengok dulu. Far'aunnya apakah sudah mu'tabar atau belum? Inilah mu'tabar atau tidak, semuanya butuh ijtihad ulama. Kata beliau, semakin banyak ihtimalat muqaddimat, maka ihtimalnya kepada khata' semakin besar. Kalau memang ihtimalnya kepada khata' semakin besar, tidak layak untuk mentaksis yang nas. Itu kata beliau. Dibantah oleh Imam Baitawi, qad yakunu bil aksi. Nah, Imam Baitawi punya akal lebih cerdas daripada Al-Khatam. Kata beliau, qad yakunu bil aksi. Ma'ana bil aksi? Sebaliknya. Sebaliknya ini maknanya berarti nas ini yang punya muqaddimah lebih banyak. Nah, seperti apa kata beliau? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oke, qat'i sebut. Tapi dalalahnya ikhtilaf. Hadis dari zaman Rasulullah diriwayatkan oleh satu sahabat. Sampai zaman sekarang sudah berapa orang yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada kita? Sudah banyak orang, ratusan orang, ribuan orang mungkin baru sampai hadis itu kepada kita, kan? Semakin banyak orang itu, semakin ihtimal khata' juga. Nah, ihtimalnya kepada khata' semakin banyak juga. Semakin banyak orang dari awal Rasulullah bersabda sampai kepada kita sekarang, ihtimal khata'nya semakin besar. Maknanya, jadi muqaddimah itu boleh jadi fil qiyasi aktsar, boleh jadi fil nafsi aktsar. Oke? Muqaddimah ini boleh jadi fil qiyas aktsar, boleh jadi fil nafsi aktsar. Fil qiyas aktsar diakui oleh Imam Baitawi, nih banyak. Fil nafs juga berkemungkinan aktsar, nih. Kata beliau. Oke? Berarti sama. Maknanya adalah sama-sama punya muqaddimah yang banyak. Terus qad yakunu bil aksi. Terus kata beliau, wa ma hadza fa i'malul kulli ahra. Ma mana fa i'malul kulli? Sama anda mau menggunakan kesatu kita. Belum. Ha, i'malul kulli ahra. Ma mana i'malul kull? Ya, fadal. Ha. Ahra nanti saja, i'malul kull awalan. Fadal. Ha. I'malul dalilain. Aula. I'malul dalilain aula. Kalau ihtimal muqaddimatnya sama, sama-sama kemungkinan banyak muqaddimat, kata beliau, ya emalud dalilain aula. Oke. Okay. Tapi nanti di sini ada akan menemukan di sini Dalam syarah ini akan disebutkan wa ma'ahaza. Antum memaknai wa ma'ahaza apa? Ini dia. Wa ma'ahaza ma'ahaza al-ihtimalai. Hazain al-ihtimalain. Sama-sama punya ihtimal, okey? Okay, karena itu ya'malu dalilaini aula. Tapi kalau Imam Isnawi mengatakan sallamna anna al-muqaddimat fil qiyasi aktsar, kata beliau. Kata beliau, Imam Isnawi hanya mengakui bahwa bahwa ma'ahadza itu maknanya pengakuan Imam Baidawi bahwa muqaddimat fil qiyas aktsar daripada nas. Itu kata Imam Isnawi. Tapi lebih cocok, lebih pasnya dipakaikan di sini. Lebih pasnya dimaknai wa ma'ahadza itu maknanya adalah ma'ahadzainil ihtimalain. Sama-sama punya ihtimalain. Kalau memang sama-sama punya ihtimalain, sudah. Ya malu dalilah ini. Aula. Tapi kalau kita berjalan mengikuti apa yang disampaikan Imam Isnawi, kalau menerima bahwa muqaddimat fil qiyas aktsar daripada finnas, mungkin lebih aula nas. Karena yang muqaddimatnya banyak. Muqaddimat semakin banyak, ya ihtimal pada khata' semakin besar. Oleh karena itu mungkin nas lebih aula untuk dipakai. Tapi wa ma'ahadza di sini lebih pas kita terjemahkan ma'ahadzainil ihtimalain. Sama-sama punya ihtimalain. Itu dia. Wa'lam anal qiyasi imma qat'iyan wa imma dhanniyan. Okay? In kana qat'iyan fa yajuzu taqsisuhu bila khilaf. Wa kama asyara al-Ibari. Sedangkan kalau dhanni, wa in kana dhanniyan fa fihi madzahib. Yang pertama, mazhab yang paling sahih al-jawaz mutlaqan wa naqala Imam Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa al-Asy'ari wa naqala al-Amidi wa Ibnu al-Hajibi wa tsani qala Abu Ali al-Jubai la yajuzu mutlaqan. Kemudian yang ketiga, Isa Ibnu Aban mengatakan ikhus in khussa qabla dhalika bidalilin aqar ghairu al-qiyas. Yes, berarti beliau mengatakan at-taksis qabla dhalik bi muttasilin au munfasilin. Qiyas masuk ke mana? Muttasil sebenarnya. Munfasil, dalil syar'i. Tetapi dalil qiyas di sini maksud beliau al-am dan qasir, al-am dan minal Qur'an wa sunnah itu mesti sudah ditaksis oleh seluruh mukhasisat apapun selain daripada qiyas. Setelah ditaksis sebelum itu dengan muttasil munfasil apapun, baru boleh ditaksis dengan qiyas. Itu kata beliau. Qala Isa ibn Aban ikhussa qabla dhalika bidalilin akhar. Qiyas yang lain. Mukhasis yang lain selain daripada qiyas. Oke, itu maknanya. Bidalilin akhar. Al-Quran wa sunnah. Ikhussa qabla dhalika bidalilin akhar. Maksudnya menjadi situ menjadi dhanni ya? Pasnya seperti itu. Dia menjadi imma dhanni wa imma at'af. Lebih lemah daripada yang awal. Kalau dia sudah zanni ataupun lebih at'af, maka bertemu dengan qiyas, zanni sama zanni boleh mentaksis, kata beliau. Kemudian wa illam yukhassas fala yajuz. Lakin yushtaratu fi dalil al-mukhassis 'ala al-madhhab an yakuna maqtu'an bihi. Mesti yang mukhassis yang awal itu harus qat'i. Kenapa? Li'anna taqsis al-maqtu' bil madzun la yajuz indahu. Al-Maznun. Warabi' pendapat yang keempat. Warabi' qala al-Karhi in kana khud qad khussa bi dalilin munfasilin jaza wa illa. Yang kelima, Ibnu Suraij mengatakan qiyas jali tadi. Hah? Qiyas jali boleh, kalau qiyas kafi tidak. Yang Qiyas jali itu lebih mudahnya adalah, nanti akan belajar lebih jelas nanti tahun 4. Qiyas jali itu makanat illatuhu wadihan. Di sini ada tak? Di sini. Khomar jali. Apa ilahnya? Al-iskar. Bukan sukar ya. Kalau ilahnya sukar, antum tidak boleh minum teh pagi-pagi. Al-iskar. Makanat illatuhu wadihan. Terus apa lagi dalam illah? Ah, di sini ada penjelasan sedikit. Waqala Ibnu Hajib al-Jali huwa qiyas qiyas jali itu adalah ma qata'a bi nafyi ta'siril fariqi fihi. Maksudnya adalah illahnya itu qat'iyah, itu dia. Illahnya qat'iyah, qat'iyah itu ya jelas, wadihah. Qat'iyah. Tu, wa sata'rifu dzalika fil qiyas insyaallah fi sanah ar-rabi'ah. Antum tambah di situ fi sanah ar-rabi'ah insyaallah. Tapi tidak mesti juga antum mesti belajar qiyas dari sekarang lebih afdal. Antum tunggu pula tahun 4 baru belajar qiyas. Kenapa mengikuti kitab ini? Lah, oke. Yang keenam, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan arjahu adh-dhannaini. Mana dia arjahu adh-dhannain? Itu dia, sudah saya jelaskan tadi. Amil kitab sunnah itu dhanniyu dalalah, sedangkan qiyas itu dhanniyu dalalah dan dhanniyu subut juga. Dhannaini kalau dua-duanya bertemu, cari yang paling rajih. As-sabi' tawaqquf wa huwa mazhab qadhi Abi Bakr. Wal mukhtar inda al-Almidi anna ilat al-qiyas in kanat thabitatan bi nassin aw ijma'in jazat takhsisu wa illa fala. Ini menurut Imam Al-Almidi. Kalau illah dalam qiyas itu sabitun bil qiyasi, bin nafsi aw ijma', nas min al-Qur'an wa sunnah aw ijma', boleh ditak menjadi mukhassis. Lanjutkan. Lana ma taqaddama yakni i'malu dalilain ay fi khabaril wahid wa huwa i'malu dalilain wala min wajhin aw wala min wajhin aula. Walau min wajihin awla. I'madud dalilain walau min wajihin. Ini salah satu dalil saja. Walau min wajihin awla daripada tidak sama sekali. Itu dalil yang sudah kita pakai di khabar al-ahad tadi ya. Qauluhu qila al-qiyasu far'un. Itu dia. Jawabannya adalah qulna ala aslihi. Coba coba tengok ahad ai ahtaja Abu Ali annahu la yajuz mutlaqan wajhain ahaduhuma anna al-qiyas far'un an an-nass li anna al-hukm al-maqas al-maqas alayhi la budda wa an yakuna thabitan bin-nass li annahu law kana thabitan bil-qiyas. Kalau hukum yang ditaksis itu thabitatun bil-qiyas, kalau dikatakan dan al-hukm al-maqas alayhi la budda an yakuna sabitan bin nafsi karena law kana sabitan bil qiyas lazimat tadlil timad daur wa tasalsul. Mana daur? Ah, pusing. Bukan pusing Indonesia ya. Pusing macam Melayu. Pusing Indonesia itu pening. Mananya sama juga, pusing Indonesia pening ya, kepalanya putar-putar. Oke. Qulna ala aslihi tidak boleh yuqaddam tapi kepada ala aslihi. Kalau kepada yang lain boleh. Yakni salamna ala qiyas. Nah ini yang disampaikan. Salamna wajib al-musannif qali qulna ala aslihi. Salamna ala qiyas la yuqaddam ala al-asli alladhi lahu. Lakin idza qassasna al-umum, kita tidak mentakdim ala aslihi tapi ada lil lain yang kita taksis. Itu dia. Berarti bukan mentakdim ala aslihi. Asani annahu lama sabata anna al-qiyas far'un 'an an-nass lazima an takuna muqaddimatuhu aktsar. Nah ini muqaddimah tadi, antum baca saja. Muqaddimatul qiyas aksar daripada muqaddimatin nafsi, itu dia. Wa ajabal musannifu biwajhain. Yang tadi, qad yakunu bil aksi, kata beliau, anna muqaddimatil 'ami alladhi yuridu taksisuhu qad takunu aktar min muqaddimatil qiyas. Kenapa bisa banyak? Itu dia. Semakin banyak ya, semakin jauh jarak antara Rasulullah dengan kita, semakin banyak orang yang menjadi wasithah, wasilah pengantar sampai kepada kita. Itu juga mukaddimat. Ihtimal khata'nya juga semakin besar juga. Itu kata beliau. Katsiril wasa'id. Tuh, banyak pengantar. Banyak perantara. Allazi bainana wa bainal qiyas wa bainana wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Au katsiril ihtimalat al-mukhillah, mukhillah bil fahm. Mukhillah ini mungkin maknanya ihtimalat tapi yang mukhillah. Ah. Mungkin. Mukhillah bil fahmi atau khalin anil faham. Ihtimalat tapi tidak dipahami. Katsirul ihtimalat juga menjadi kasirah itu, ini menyebabkan juga derajat nafsi nas dengan kias itu hampir sama, dia katakan. Jadi maknanya muqaddimat fil kias itu juga fil nafsi juga boleh jadi banyak, kan? Itu yang pertama, qad yakunu bil aksi. Boleh jadi muqaddimat fil kias fil nafsi juga banyak. Wasani, jawaban kedua Imam Bidawi, wa ma'ahaza yang tadi, wa ma'ahaza yang di matan tadi berkatakan wa ma'ahaza, wa ma'ahaza ya'malul dalil, ya'malul kul ahra. Kata beliau, kalau Imam Ibnu Nawawi mengatakan begini, salamna anna muqaddimatil qiyasi aksar min muqaddimatil am, wa anna dhanna ma'a dhalika yad'af, lakin ma'a hadza yajibu takhsis. Limadha li'anna ya'malul dalilaini ahra. Ada ulama lain mensyarah kalimat Imam Baidawi ini dengan yang seperti yang saya sampaikan tadi, qad takunu bil aksi, boleh jadi sebaliknya, muqaddimah nas juga lebih banyak daripada qiyas, ya kan? Kalau memang antum katakan muqaddimah qiyas lebih banyak dan kami menemukan muqaddimah nas juga lebih banyak, wa ma'ahadha, itu dia, ma'ahadhal hazainil ihtimalain, kalau dua-duanya sama-sama punya ihtimal banyak, ya kan? Kalau sama-sama, maka ya'malud dalilaini aula. Tapi kalau kita mengikut kepada pendapat Imam Baidawi, Imam Isnawi ini, kalau muqaddimatil qiyas aksar min muqaddimatil am, kemungkinan lebih afdal memakaikan yang nas. Am itu dia. Am itu maknanya nas, ya. Tapi yajibu takhsis limadza li'anna ya'malad dalilaini ahra. Selesai.